Ya, demikian yang kita pada kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tanawa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu salam wa rada'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.